Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani wa alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang beberapa hikmah dakwah dan bagaimana hikmah dalam dakwah salafiyah itu. Yang sepintas selalu orang menyangka, dan demikianlah sangkaan orang-orang yang tidak kenal dakwah salafiyah atau hanya sekedar mendengar sepintas selalu, maka tatkala dakwah salafiyah ini di pandangan sebagian orang seperti itu, apalagi ada sebagian dari salafiyin, dari orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah, tapi salah dalam melangkah, maka hendaknya seorang mengetahui bagaimana hikmah di dalam dakwah salafiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Berdakwahlah kalian ke jalan Allah dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itulah hikmah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka hendaknya ia pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Di antara hikmah dakwah, seorang itu asalnya dalam dakwah adalah dengan lemah lembut. Itu asal dalam dakwah. Sini katakan bil hikmati wal mu'idatil hasanah, dan nasihat yang baik. Dan Nabi SAW disifatkan tentang beliau, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari dari engkau. Dan beliau yang bersabda dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu itu, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menjelekkan sesuatu itu. Ini asal dari dakwah adalah lemah lembut. Berusaha untuk berlemah lembut. Dan kadang memang ada kalanya dia keras pada posisi yang ditentukan dan tidak diterima di situ penyampaian dengan lemah lembut, yaitu pada saat maslahat ada dan dalam keadaan yang cocok. Seperti Nabi SAW pernah melihat para sahabatnya berwudu, dan mereka berwudu cuma mengusap di atas kaki, tidak dicuci kakinya. Maka Nabi berteriak dengan suara yang sangat keras, "Wailul lil aqabi minan nar," celakalah tumit-tumit dari api neraka. Tiga kali beliau ulangi dengan suara yang keras kepada Abu Dzar yang mencerca seorang dengan ibunya, dia cerca juga ibunya. Maka Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, innaka mrun fika jahiliyah." Kamu ini orang padamu perkara jahiliyah. Tegas. Kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu ini tukang fitnah ya Mu'adz?" Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ada maslahat, pada situasi yang cocok. Karena itulah asalnya dalam dakwah itu dengan lemah lembut. Karena itulah berlemah lembutlah kepada saudara kita, khususnya orang-orang yang baru mengenal dakwah salafiyah, orang-orang yang hadir dalam halaqah-halaqah dalam dakwah salafiyah. Dan termasuk hikmah yang sangat menarik sekali, yang sangat bagus dihayati, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, ketika beliau diutus, beliau dan Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Nabi berkata kepadanya, "Yassira wa la tu'assira, bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa." Hendaknya kalian berdua mempermudah dan jangan kalian mempersulit. Hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua ini rukun, saling pengertian, dan jangan kalian itu berselisih. Demikian ya ikhwan. Butuh hikmah di dalam dakwah, dan butuh kita memberikan rasa sayang kepada saudara kita, dan butuh semangat untuk orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mendapatkan hidayah, dan ini juga termasuk perkara yang pokok sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan sifat beliau dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum wa bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, sangatlah berat kalian itu durhaka, ya, atau kalian menyimpang, dan ia ini sangat bersemangat sekali kalian mendapatkan hidayah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberikan petunjuk kepada satu orang, diberi petunjuk oleh Allah satu orang ini disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Unta merah ini lambang kekayaan orang Arab, harta yang paling mahalnya. Satu saja mendapatkan hidayah karena kita, sebab kita, kita tunjukkan dia kepada yang baik. Dia bertanya sesuatu, kita bermuamalah dengan baik. Lihat orang yang masih baru, kita bermuamalah dengannya dengan muamalah yang baik. Demikian ya ikhwah. Karena itu hendaknya mempunyai semangat supaya orang itu berada di atas kebaikan. Dan ini saya sampaikan di sini sebab termasuk fenomena yang sering kita jumpai. Kadang ada keluhan pada sebagian orang, ya, dulu ia ikut pengajian-pengajian di halaqah-halaqah salafiyin. Waktu itu dia musbil masuk, ya, dalam keadaan musbil, orang-orang matanya melihat kepadanya. Akhirnya tidak enak, pergi dia. Demikian salafiyun memang tahu hal tersebut perkara yang diharamkan, kan begitu. Jadi kalau muncul hal tersebut tiba-tiba dilihat nada pengingkaran, itu kadang pagai pada orang-orang yang bersemangat. Cuman sekali lagi butuh hikmah. Melototnya mata pada orang ini, apakah memberi manfaat padanya? Itu perlu diperhatikan. Sebab memang kadang orang-orang yang baru mengenal dakwah hanya bersemangat dengan semangat belaka. Dan semangat ini bisa baik itu kalau diukur dengan ilmu. Kalau hanya sekedar semangat, semangat belaka itu tidak memberikan manfaat. Karena itulah hendaknya berusaha mengukur segala sesuatu itu dengan hikmah yang sangat, ya, dengan kebaikan, ya, dengan hikmah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hikmahnya beliau kepada orang-orang yang jahil. Beliau mengajarkan ilmu kepada mereka. Seperti Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang berbicara dalam solat, Nabi setelah itu, ya, hanya tersenyum kepadanya. Padahal ini berbicara dalam solat. Sampai sahabat yang lain menepuk pahanya supaya orang ini diam. Gaduh dalam salatnya. Tapi begitu berbalik Rasulullah, kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, terkesan dia dengan itu. Katanya, saya tidak pernah melihat pendidik sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah kepada saya, beliau tidak melototi saya, tapi beliau tersenyum kepadaku. Kemudian beliau berkata, sungguhnya masjid ini bukan tempat untuk pembicaraan seperti itu, tapi untuk dikir dan untuk salat dan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk hikmah di dalam dakwah. Karena itulah hendaknya diperhatikan dengan baik. Di sini letak hikmah. Kadang kemungkaran kita lihat seminta selalu, tapi diberikan dengan nada kasar langsung, dengan suatu yang menunjukkan pengingkaran, bukan tidak diingkari, tapi menampakkannya apakah itu mempunyai hikmah atau mempunyai faedah atau tidak, ini butuh dilihat. Karena itulah berusaha, ya, supaya menjaga keutuhan dakwah. Dan setiap orang berusaha supaya memberikan hidayah kepada orang, berusaha menjadi sebab dalam kebaikan. Ini kalau dicamkan semua ini, insyaallah taala menjadi kebaikan yang sangat besar bagi setiap ikhwah, ya. Itu yang kita harapkan. Dan perlu saya ingatkan bahwa seperti yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, masa ini adalah masa yang seorang butuh berdakwah dengan kelembutan, tidak butuh dengan kekerasan. Ini beliau ucapkan di beberapa muhadharah beliau. Dan ini pula yang diceritakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala dalam sebuah muhadharah beliau yang kemudian dicetak dalam satu buku, bagaimana kisah beliau melakukan perjalanan ke Sudan. Hikmah dakwah, dan beliau menyerukan kepada umat untuk punya hikmah. Dan hari-hari ini para ulama ahli sunnah sedang menghadapi pahitnya perbuatan sebagian orang yang terlalu gampang menghukumi ini ahlul bid'ah, kemudian menulis tulisan menjelekkan yang lainnya karena hal-hal yang tidak pantas dia melakukannya. Maka setiap muslim hendaknya bertindak di atas dasar ilmu. Dan Syekh Rabi Masya Allah menceritakan pengalaman di Sudan, pengalaman yang luar biasa, menunjukkan hikmah beliau yang sangat besar. Dan beliau termasuk tokoh di masa ini yang orang-orang menyangka bahwa tidak ada urusan beliau kecuali mentahdir saja. Padahal kalau duduk dengan beliau, beliau adalah orang yang penuh dengan hikmah. Nah, penuh dengan hikmah.